بسم الله الرحمن الرحيم. Perdukunan, ini bagian dari kemusyrikan. Hati-hati. Dan sekarang namanya sudah mulai keren. Ya, karena sekarang kemaksiatan ditampilkan dengan nama-nama yang indah untuk mengurangi nilai-nilai keburukan yang ada di dalamnya. Makanya saya sarankan pada Anda, kalau ada perbuatan-perbuatan maksiat yang buruk, jangan ditoleransi dengan nama yang baik. Sehingga keburukannya tidak berkurang di situ. Contoh, maaf ya, maaf. Dulu, homo, sebutannya homo saja. Nggak ada LGBT. Silakan cek. Begitu disingkat jadi LGBT, kayaknya makin halus gitu. Padahal bahasa padanannya homo juga. Coba antum pilih mana, disebut homo atau LGBT? Hah? Ayo, yang pilih homo angkat tangan. Yang LGBT angkat tangan. Ada yang angkat satu di belakang. Masya Allah. Persoalan orang sekarang, keburukan itu seakan menjadi ditoleransi karena kalimat-kalimatnya diringankan. Makanya jangan pernah menurunkan kualitas keburukan dengan memberikan istilah yang seakan itu mulia. Bahkan Anda tidak mensingkatannya, apa itu LGBT? Itu kan penyakit, teman-teman sekalian. Kembalikan lagi, koruptor misalnya. Maksiat itu seakan-akan tidak terasa. Dulu, maaf ya, kalimat-kalimat perempuan-perempuan yang mencari pria-pria yang kurang baik di malam hari, itu kalimatnya itu jelas. Begitu disebutkan, dia tidak ingin mendapatkan nama itu. Maaf, dalam petik misalnya. Maaf ya, maaf. Saya tidak bisa mengucapkan karena itu di masjid. Ya. Baik. Itulah kalimatnya begitu ya. Baik. Sekarang berubah. Lisan saya gak bisa ucapkan gitu. Sekarang berubah jadi kupu-kupu malam. Bayangkan, kupu-kupu malam. Dan yang salah kupu-kupu gitu kan. Ya. Dan hebatnya diangkat jadi pekerja. Pekerja seksual. Pekerja. Itu pekerja komersial lagi, dikomersilkan. Pekerja seks komersial. Itu kan jadi luar biasa, seakan-akan itu bagian dari pekerjaan. Padahal kan maksiat. Silakan cek. Dan hebatnya yang disalahkan adalah pihak yang lain, bahkan hewan. Ini yang disalahkan kupu-kupu. Laki-lakinya bahkan disalahkan buaya. Ya, ada buaya darat. Masya Allah. Ya, itu kadang-kadang manusia lah seperti itu. Jadi maaf, kalau ada perbuatan yang buruk, jangan diberikan nama-nama spesial. Seakan-akan dengan nama itu kadarnya jadi berkurang. Dukun, sebut dukun. Jangan angkat paranormal. Guru spiritual. Iya, guru spiritual. Kemudian didandani, gitu kan? Masya Allah. Kadang dandanan lebih hebat daripada kiai. Masya Allah, pakai jubah, pakai imamah. Di jubah lebih panjang daripada Batman kadang-kadang. Udah, dukun, selesai. Pada yang kalau ada sinyal-sinyal keburukan dari itu, tinggalkan. Ya. Bahkan menjauhkan dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tinggalkan. Awas, hati-hati. Zaman Nabi sudah ada. Zaman Nabi sudah ada dukun disebut dengan kahin. Jadi kalau dukun-dukun masih ada sekarang, dia ketinggalan zaman, terlambat dia. Katakan maaf Anda telat, zaman Nabi sudah ada dukun. Lebih canggih daripada Anda. Tukang sihir ada, sahir. Tukang santet ada. Jadi kalau sampai sekarang masih ada tukang santet, itu tukang santet terlambat bangun. Terlambat dia, telat. Ya telat, mungkin alumni SMA 30 Lamongan. Gitu ya. Baik, itu hoax yang membangun ya. Nah, tinggalkanlah. Sudah, fokus ke sini. Jadi, nah teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Kalau ada kadar-kadar kemusyrikan semacam ini, tampilkan dengan nama yang jelas, jangan kemudian disamar-samarkan sehingga orang tahu dampak dan bahayanya. Jelas ya? Baik, contoh perdukunan, contoh perjimatan, minta pada benda-benda yang tidak diperkenankan. Awas, hati-hati. Ya, datang pada pohon, misalnya datang pada kuburan dengan meminta pada hal yang tidak dibenarkan. Bukan bagian dari tabarruk, bukan bagian dari minta-minta maslahat, tapi meminta hal-hal yang gaib yang sifatnya tidak diperkenankan dalam agama. Paham sampai sini? Baik.